Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala ashabihi al-mujtaba. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat ke-10 dari surat Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz ra'a nara faqala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Ketika dia melihat api, lalu berkatalah dia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sungguh saya melihat api, mudah-mudahan saya dapat membawa sedikit darinya kepadamu atau saya mendapat petunjuk di tempat api itu. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih mengkisahkan Nabi Musa yang menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun, manusia yang mengaku dirinya Tuhan, manusia yang memperbudak manusia lainnya demi kekuasaan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya yang mutlak melahirkan melalui ibunda Musa seorang nabi yang bernama Musa, di saat kondisi pada waktu itu semua bayi harus dibunuh. Nabi Musa dilahirkan Allah di saat semua bayi laki-laki harus dibunuh, bukan tidak memiliki tujuan. Tujuan Nabi Musa adalah untuk mengingatkan Fir'aun bahwa dia tidak layak menjadi Tuhan. Dia adalah makhluk yang lemah yang harusnya menuhankan Tuhannya Musa dan Harun. Nabi Musa dilahirkan Allah dengan tujuan agar dia dapat menyelamatkan manusia dari penyembahan manusia kepada penyembahan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya manusia. Namun Nabi Musa sempat terlena karena indahnya berumah tangga bersama dengan anak dari seorang nabi yang bernama Nabi Su'aib, tinggal di Madian, melupakan visi utama, melupakan tujuan utama dari dia dilahirkan di bumi ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, terkadang kita sebagai muslim melupakan tujuan utama kita. Ketika istri sudah dimiliki, rumah sudah dimiliki, kendaraan sudah dimiliki, anak-anak cantik, rupawan, ganteng, menawan, sehingga kita terlena dengan memikirkan diri sendiri dan melupakan tugas sebagai seorang muslim yang tidak saja bahagia membahagiakan diri dan keluarga kecilnya, juga membahagiakan orang banyak di sekitarnya. Ayat 10 ini adalah awal mengembalikan semangat baru Nabi Musa, mengingatkan semangat baru Nabi Musa bahwa tujuan hidup dia bukan untuk memikirkan diri sendiri, tetapi tujuan hidup dia untuk menyelamatkan manusia banyak menuju kebahagiaan dengan cara menghindari penyembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Nabi Musa berkata, saya melihat api, tinggallah di sini, mudah-mudahan api itu menjadi petunjuk. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini api bukan sembarang api, api yang tidak membakar semak belukar. Sebenarnya di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin mengingatkan Nabi Musa, yang ingin menyalakan semangat Nabi Musa. Bimbingan Allah itu bagikan cahaya, petunjuk Allah itu bagikan cahaya yang membuat manusia dapat melihat dengan jelas arah tujuan yang dia capai dalam hidup ini. Apa tujuan hidup kita? Inilah yang akan kita kaji bersama Ustaz kita, Ustaz Perdana. Kami persilakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini karena melanjutkan kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana kemudian beliau di ayat 9 sudah digambarkan wahal ataka hadisu Musa, bukankah telah sampai kepadamu kisah Nabi Musa. Namun di ayat 10 ini Allah Subhanahu wa taala langsung merekam bagaimana dialog yang terjadi antara Nabi Musa bersama dengan keluarga dan juga kaumnya. Yang menarik adalah bahwa di dalam surat Taha ini, setelah Allah menjelaskan tentang, membuka keterangan tentang apakah sudah datang kepadamu kisah Musa, langsung ada lompatan kisah sampai kepada Nabi Musa alaihi salam sudah menikah dan kemudian membawa keluarganya untuk kembali ke Mesir untuk sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal untuk menyampaikan dakwah, karena itu adalah salah satu tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kemudian Allah di sini tidak memaparkan secara lebih terperinci kisah Nabi Musa sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Qasas? Kalau di dalam surat Al-Qasas kita melihat bagaimana runtutan kisah perjalanan kehidupan Nabi Musa, bahkan sejak sebelum ia dilahirkan. Ya, yuzabbihu abna'ahum wa istahyi nisa'akum innahu kana minal mufsidin. Fir'aun itu kemudian menyembelih anak laki-laki kamu dan membiarkan anak perempuan kamu hidup, ya. Sesungguhnya dia termasuk orang yang mufsidin, melakukan tindakan-tindakan pengerusakan. Wa auhayna ila ummi Musa, baru kemudian Allah masukkan kisah Nabi Musa sudah terlahir, ya. An ardiihi, susui anakmu wahai ibu, wahai sang ibu, ibu Nabi Musa. Fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yami, kalau kamu takut dengan bahaya yang akan mengancam karena tentara Fir'aun sedang memeriksa setiap rumah, kalau ada anak laki-laki langsung dibunuh. Ana kazifihi faqzifihi fil yami, lemparkan anakmu ke lautan agar dia selamat. Ya, ada runtutan kisah dari sejak Nabi Musa bahkan sebelum lahir, ketika ia lahir kemudian dihanyutkan ke sungai, diambil oleh istri Fir'aun dan seterusnya sampai ia dewasa dan seterusnya. Nah, di sini kenapa terjadi lompatan kisah? Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi bahwa yang menjadi fokus pembahasan di ayat ini adalah bukan tentang kisah kehidupan Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi yang paling penting di sini adalah apa yang menjadi misi-misi penting yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Yang salah satunya adalah di sini Nabi Musa melakukan dialog dengan kaumnya karena ia ingin membantu kaumnya dan melaksanakan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izra'a naran, ketika ia melihat api. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi dalam penjelasan ayat-ayat sebelumnya, kalau Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi iz, itu maknanya bahwa setelah itu akan ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Iz, ingatlah, wazkur, ya, ingatlah. Artinya redaksi setelah itu ada sesuatu hal yang harus kita perhatikan dengan lebih seksama. Apa yang penting di sini? Ya. Li ahlihim kusu, ketika dia berjalan bersama dengan kaumnya dengan keluarganya, dia kemudian melihat api. Ah, udah, biar coba aku ambil api ini. La ali atikum minha biqabasin, ya. Mudah-mudahan bisa ku ambil sedikit api ini untuk keperluan kita, bisa berjalan di tengah malam, bisa menghangatkan tubuh dan sebagainya. Aw ajidu 'alan nari huda, atau di tempat api itu aku bisa mendapatkan petunjuk. Ada misalnya di situ perkampungan dan sebagainya yang bisa dipergunakan sebagai tempat singgah dan sebagainya. Ya. Jadi menarik sekali keterangan di dalam keterangan ayat 10 ini karena berisi bagaimana dialog yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam bersama dengan keluarganya. Nah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi juga menjelaskan tentang penafsiran ayat ini bahwa terjadi perbedaan redaksi yang dimanfaatkan oleh orang-orang orientalis untuk berusaha menohok Al-Qur'an ini atau berusaha untuk merendahkan Al-Qur'an. Karena terjadi perbedaan redaksi atau perbedaan keucapan yang keluar dari mulut Nabi Musa ketika dia berlakukan dialog dengan kaumnya. Kalau di dalam surat Taha ini nampak di sini Nabi Musa mengatakan, ini anasunara la'alli atikum minha biqabasin, agar aku dapat membawa kepada kamu biqabasin. Qabas itu artinya sedikit saja ya. Kalau di dalam surah Al-Qasas kita temukan bahwa Allah memakai redaksi yang lain ketika Allah mengatakan, falamma qada musal ajala wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha bi jazwatin min bi khabarin au jazwatin minan nari la'allakum tastalun. Mudah-mudahan kalau aku nanti sampai ke sana aku bisa mendapatkan informasi penting yang bisa kita manfaatkan, au bi jazwatin minan nari, atau api yang la'allakum tastalun, yang bisa kamu pergunakan untuk menghangatkan diri kamu ya. Jadi kedua redaksi yang berbeda ini, walaupun kisah yang sama, ini kemudian dijadikan salah satu bahan atau materi untuk mendiskreditkan Al-Quran. Kenapa bisa firman Allah seperti ini? Ucapan yang keluar dari mulut yang satu yaitu Nabi Musa, kenapa akhirnya kemudian redaksinya berbeda? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi Musa itu disesuaikan dengan kebutuhannya pada saat itu. Nah, kebutuhannya di surat Taha-nya adalah bahwa pada saat itu sebenarnya ketika Nabi Musa akan berangkat, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ternyata keluarganya itu menghalangi, jangan khawatir, ini malam di sana di puncak gunung itu cukup jauh begitu. Jadi Nabi Musa ini antara mau dengan tidak, makanya dia kemudian mengatakan biqabasin minan nari, aku ambil sedikit saja, udah itu udah enggak lama-lama ke sana. Sedangkan di dalam surat Al-Qasas di situ dijelaskan lebih panjang lebar tentang bagaimana keinginan Nabi Musa alaihissalam untuk membuat kaumnya itu merasa lebih nyaman di dalam perjalanan mereka. Saya kira itu saja, Nam. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Menarik yang kita sampaikan tadi, dilanjutkan dengan pernyataan oleh Ustaz Perdana bahwa selalu ada saja permasalahan dalam memahami teks Al-Qur'anul Karim. Tapi sebenarnya yang lebih penting dari itu bahwa Al-Qur'an itu adalah hudan, dan Nabi Musa pada masa itu mencari hudan, alan nari huda, petunjuk. Cahaya yang dimaksudkan dalam kisah Nabi Musa di surat Thaha ayat 10 ini dapat kita artikan dua hal. Yang pertama, cahaya jasmani, cahaya yang terlihat secara kasat mata, memang ada cahaya. Tetapi ketika dia sampai sana, sebenarnya bukan cahaya jasmani yang dia peroleh, tapi ada cahaya rohani, yaitu bimbingan Allah kepada tujuan yang sebenarnya Nabi Musa dilahirkan dan diciptakan, yaitu apa? Untuk menyelamatkan umat manusia dari penindasan, dari penyembahan kepada zat yang tidak selayaknya untuk disembah. Pendengar yang dimuliakan Allah, begitulah kita sebagai manusia yang memiliki tujuan hidup ini, haruslah mencapainya dengan semulia mungkin. Tujuan hidup manusia yang semulia itu tercapai ketika kita menggantungkannya setinggi langit, yaitu ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika niat baik kita untuk berdakwah tetapi tidak dilakukan untuk mencapai ridho Allah, atau hanya untuk mencapai beberapa rupiah dari uang yang perlu untuk kebutuhan hidup kita, maka sebenarnya itu adalah hal yang bagus, tapi sebenarnya bukan, jangan dijadikan tujuan hidup. Karena apa? Karena ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar memenuhi hasrat dan kebutuhan biologis di dunia ini, dari sekedar membahagiakan istri dan keluarga kepada kebahagiaan yang lebih besar, yaitu kebahagiaan masyarakat banyak, yang itu lebih jauh sebagaimana Nabi Musa diingatkan Allah Subhanahu wa taala di Al-Wadil Muqaddas Tua yang akan kita kaji pada beberapa hari berikutnya. Dengan demikian dapat kita sampaikan bahwa cahaya Allah bukan sekedar cahaya lampu, cahaya api itu perlu, tetapi lebih perlu lagi cahaya rohani yang membimbing kita ke jalan yang benar di dalam ridho-Nya. Berbahagialah kita sebagai muslim yang mencapai ridho Allah karena menuhankan Tuhan yang Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.